Selamat pagi. Adalah satu sukacita boleh bersama dengan jemaat Antiochia di tempat ini dan ini merupakan kesempatan yang baik untuk boleh beribadah dan melayani. Saya datang dari satu pelayanan misi, baik misi di tengah-tengah pedalaman maupun di negara-negara tertentu maupun juga di perkotaan. Saya melayani dalam satu pelayanan OMF Internasional, satu pelayanan yang melayani 18 negara di Asia Timur, mengutus banyak orang Indonesia untuk masuk ke berbagai negara dan ke desa-desa supaya Injil Tuhan boleh disampaikan, tetapi juga mendorong gereja Tuhan di perkotaan untuk ambil bagian melakukan misi Tuhan di tengah masyarakat urban, manusia yang ada di kota-kota besar termasuk Jakarta ini. Itu saja perkenalan singkat saya. Saya ingin mengajak kita untuk masuk dalam satu tema kita yang mengungkapkan tentang kekudusan Allah. Mari kita mempersiapkan terlebih dahulu Keluaran pasal yang ke-15. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15, kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi ada satu ayat yang penting yang akan kita baca, kita pelajari tentang Allah yang hidup. Kalau kita berbicara tentang Allah yang hidup, maka siapakah kita yang bisa mengerti Allah? Kalau bukan Allah sendiri yang menyingkapkannya kepada kita. Itu Matius pasal 11 ayat 28. Bahwa hanya anak mengenal Bapa, Bapa mengenal anak, dan yang kepadanya aku menyingkapkannya. Jadi tanpa Allah menyingkapkan, manusia tidak akan pernah mengenal Allah. Hanya meraba-raba dia. Sepertinya adalah di dalam ciptaan begitu besar laut, gunung, maka banyak laut, gunung disembah. Itu agama-agama animisme pada awalnya. Atau juga orang menyembah yang bukan Allah, hanya mencoba menghayalkan. Tetapi setiap orang yang dibukakan tentang siapa Allah, maka dia akan menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, pada waktu kita berbicara tentang Allah yang Maha Kudus ini berbicara tentang sifat Allah atau kesempurnaan Allah. Karena dia begitu sempurna, tidak mungkin kita bisa memahami secara detail keseluruhan. Tetapi melainkan di dalam sifat-sifatnya itulah kita mengenal dia. Hanya pada waktu kita menjelaskan ini, saya berharap bahwa kita tidak mengkotak-kotakan atau mengkristal-kristalisasikan Allah yang hidup. Melainkan di dalam seluruh sifat Allah itulah kesempurnaan Allah. Sayangnya banyak orang berpikir bahwa perjanjian lama itu terkenal sekali dengan Allah yang kudus, yang suci, yang begitu adil, dan Allah yang kejam. Sehingga kalau membaca orang Israel sepertinya kalau mereka berbuat jahat dipukul Tuhan, diusir Tuhan. Dan terus-menerus kita melihat ketakutan kepada Tuhan. Tapi kalau kita memasuki dalam perjanjian baru, kita sepertinya bertemu dengan Allah yang penuh dengan cinta kasih, penuh pengampunan, penuh dengan kebaikan, kemurahan. Apakah benar demikian? Bahwa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Allah itu adalah sama. Bahwa dia tetap adalah Allah yang suci dan justru dari kesuciannya itulah keluar cinta Allah yang besar. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan bahwa di dalam perjanjian lama Allah begitu kejam lalu sepertinya di dalam perjanjian baru begitu murah hati. Melainkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita melihat hal yang sama, Allah yang adalah suci dan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Keluaran 15 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan waktu Musa dan orang Israel memuji Tuhan karena luar biasa pekerjaan Tuhan membawa orang Israel keluar daripada Laut Merah. Maka ayat 11 dikatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Kita mengenal Allah itu adalah menyatakan dirinya kepada bagian yang melampaui, yang tidak dapat terkomunikasikan. Yaitu yang mulia, yang suci, yang agung, yang besar adanya. Tetapi juga Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang dapat dikomunikasikan. Umpamanya salah satu contoh, Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Maka kita menikmati. Kasih itu walaupun abstrak, tetapi seorang pria bisa berkata kepada wanita, aku mengasihimu, itu sesuatu yang konkret dirasa. Walaupun itu kalimatnya sepertinya abstrak. Jadi hal-hal seperti ini kita melihat, ada hal yang sangat melampaui sehingga kita memang tidak bisa membayangkan sepenuhnya, tetapi ada hal-hal yang dapat terkomunikasikan kepada kita sehingga kita dapat betul-betul merasakan. Kita gak bisa lihat angin, betul? Angin katanya warnanya apa? Ada yang bilang putih, ada yang bilang si merah ya, kalau dikerok masuk angin, nah itu katanya demikian. Jadi saudara-saudara, inilah hal yang saya ingin ajak kita untuk melihat lebih jauh. Bahwa dalam hal yang incommunicable tadi, yang melampaui, yang mulia itulah kita berbicara tentang kekudusan Allah. Nah waktu kita berbicara tentang kekudusan Allah, maka kekudusan Allah itu adalah pusat daripada seluruh keberadaan Allah. Itulah Allah yang hidup. Secara khusus berulang-ulang di dalam perjanjian lama. Dia menyatakan baik di dalam kitab, ya saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan, membeberkan banyak begitu ayat. Tapi Imamat 11 ayat 44, ya kita bisa lihat 19 ayat 2 begitu ya. Itu membicarakan dengan sangat jelas, aku adalah Allah yang kudus. Dan di dalam perjanjian baru juga dia berbicara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi keberadaan Allah itu kudus adanya. Itulah mengungkapkan kemuliaan Allah. Itulah mengungkapkan kebesaran Allah. Itulah mengungkapkan keberadaannya. Nah kata kudus ini, di dalam bahasa Ibrani itu kades begitu ya. Kades itu memiliki implikasi pemahaman yang sangat jelas. Kades itu adalah bukan berarti hanya sekedar suci tapi separation, terpisah. Set apart, dipisahkan. Dia kalau kita ingin bicara lebih jauh bahwa kata kudus ini mengandung dua implikasi supaya saya bisa menjelaskan secara sistematis saja. Yang pertama, bahwa Allah itu secara total terpisah daripada seluruh ciptaannya. Dialah satu-satunya Allah. Jadi kita berbicara tentang the uniqueness of God, keunikan Allah. Dialah satu-satunya Allah yang hidup. Dan tidak ada Allah-Allah yang lain. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, maka kalau kita akan mengatakan bahwa waktu dia berbicara, bahwa akulah Allah yang satu-satunya, tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu, bla bla bla bla bla bla, begitu ya kalau kita ingat bagian itu. Bahwa dia satu-satunya Tuhan, dan tidak boleh ada penyembahan kepada Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah yang lain. Karena dia adalah satu-satunya Allah yang terpisah daripada keberadaan umat ciptaannya. Dialah yang unik itu, yang suci. Mari kita membuka Timotius pasal 6 umpamanya kalau kita memperhatikan sejenak. 1 Timotius pasal 6 supaya kita bisa melihat lebih jauh. Di dalam 1 Timotius pasal 6, kita membuka bersama-sama supaya kita bisa memperhatikannya. Bahwa di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, oh maafkan sebentar ini, bukannya terlalu lama saya ya. Satu Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 16 kita lihat di sana. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Jadi unik itu berbicara satu-satunya itu. Dan tidak ada yang lain. Itu sebabnya berulang-ulang di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru. Yesus pun berkata dalam perjanjian Matius pasal 4 kepada si iblis. Tidak ada yang boleh disembah selain menyembah kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bahwa kalau kita berbicara tentang kekudusan Allah itu. Mengakui dia satu-satunya Allah. Mengakui akan kemuliaannya. Dan kalau kita mengingat kepada apa yang diuraikan dalam Yesaya pada pasal 6 waktu Raja Usia meninggal. Maka Yesaya melihat malaikat Tuhan hadir. Dan malaikat-malaikat Tuhan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dialah yang penuh dengan kemuliaan itu. Di sini mengungkapkan sekali lagi bahwa poin yang sangat jelas. Bahwa dialah satu-satunya yang hanya dapat disembah. Dan saudara-saudara, di dalam kitab tadi Yesaya, lalu kita jauh kepada kitab Wahyu pasal yang pertama, itu juga Yohanes mengungkapkan dengan sangat jelas. Begitu melihat kekudusan Tuhan, dia seperti orang mau mati rasanya. Itu Wahyu pasal 1 ayat 17. Ungkapan Tuhan selanjutnya juga pertemuan Tuhan dengan Musa di tempat semak-semak belukar. Dikatakan, hai Musa, tanggalkan sandalmu karena tempat yang engkau berdiri itu tempat yang kudus, suci itu. Bapak, Ibu dan saudara yang kekasih, inilah Allah kita yang luar biasa. Maka setiap kali saya menjelaskan akan doktrin Allah atau mempelajari tentang doktrin Allah, saya selalu berdoa hanya Tuhan yang sanggup menyingkapkan siapa dirinya yang melampaui, yang suci itu, yang luar biasa, yang terpisah, yang tidak dapat dihampiri, yang hanya boleh dihampiri oleh karena apa yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Ini hal yang luar biasa. Tadi pada waktu kita memuji Tuhan, kita masuk berkata, Tuhan, ku masuk memuji Engkau. Hati saya terasa begitu sukacita karena apa? Di dalam Kristuslah terbuka pintu 24 jam. Kita bisa datang dalam kasih karunia Allah menghampiri dia. Menyembah dia. Kita masuk ke rumah presiden belum tentu bisa masuk. Betul? Kalau tidak diundang, siapa kamu? Saya ingat dulu teman-teman Trisakti berusaha untuk masuk pada zaman Habibie ya untuk protes. Baru sampai pagarnya kecolongannya udah dicegat juga. Susah untuk bertemu dengan orang-orang penting. Ketemu orang saja kadang-kadang kita susah. Tetapi hal yang luar biasa. Dia maha kudus, maha suci, maha mulia. Tapi dia berkenan ditemui oleh kita setiap saat melalui Kristus Yesus Tuhan. Sehingga disinilah ungkapan yang sangat penting betapa dia adalah, dikatakan dalam kitab Yohanes juga, dia yang sudah datang, ada dan akan datang. Ya, dari kalau kita melihat dalam konteks ini, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, dia adalah terpisah. Poin ini yang saya ingin jelaskan. Dia yang adalah unik dan hanya satu-satunya Allah. Apa implikasi daripada bagian ini? Yaitu kalau kita benar-benar mengakui dia adalah Allah kita yang hidup. Maka kita akan betul-betul dalam hidup ini hidup menyembah kepada dia. Entah kita berada dalam kondisi baik atau tidak baik. Kondisi lagi diberkati atau sedang sakit. Kondisi lagi putus pacar atau juga sedang di PHK. Atau kita sedang mengalami banyak kelimpahan anugerah Tuhan. Karena dia tidak pernah berubah. Allah yang tetap mulia, kudus, agung adanya dan patut disembah. Sehingga sekalipun, mengapa orang bisa memuji Tuhan sekalipun ada dalam kondisi lemah? Karena Allah tidak berubah. Karena dialah satu-satunya Allah yang hidup. Sehingga di tengah kelemahan pun terus memuji Tuhan. Saudara melihat pada waktu Paulus dan Silas masuk dalam penjara. Mereka tidak berhenti untuk memuji-muji Tuhan. Bukan karena Tuhan itu adalah Allah yang harus dalam tanda kutip disembah dalam arti kata rutin. Tetapi karena dia memang agung besar. Dan apa yang diizinkan terjadi masuk ke dalam penjara itu tetap di dalam kedaulatan Allah. Disinilah satu hal yang luar biasa tentang iman Kristen. Bahwa iman Kristen tidak mudah diubahkan apa-apa oleh siapapun. Oleh karena iman kekristenan bukan bergantung pada fakta-fakta yang sedang terjadi. Tapi bergantung kepada Allah yang berkuasa atas fakta yang ada. Sehingga manusia tetap boleh memuji, tetap boleh memuliakan, tetap boleh datang menyembah Tuhan. Nah, iman yang kanak-kanak itu kelihatan kalau kurang dalam pengenalan akan Tuhan, yaitu imannya kalau iman berdasarkan berkat. Kalau lagi diberkati, oh haleluyanya luar biasa. Nyanyinya jingkrak-jingkrak, tangannya luar biasa menari-nari. Datang ke gereja ibadah rajin sekali. Tapi kalau pada saat lemah, mungkin ada yang nyanyi, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Atau berlari kepada ilah-ilah yang lain. Yang dianggap lebih powerful, luar biasa. Tidak heran banyak orang Kristen juga bisa terjadi. Ikut Tuhan hari Minggu, tapi juga beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Saya kaget luar biasa satu hari. Seorang, ya orang kunci gereja saudara. Satu hari saya pergi ke satu desa. Lalu waktu lihat mereka menyanyi masuk gereja, waduh pakai bajunya aja kinclong-kinclong ya. Lalu saudara, mereka itu yang wanita tidak mau ketinggalan, mungkin mereka pakai sendal tapi karena becek. Tetapi begitu mau masuk gereja, cuci kaki di kamar mandi lalu pakai sepatu peletak-peletak-peletak-peletak masuk ke dalam gereja. Nyanyi suaranya keren banget. Ya. Tetapi saudara, ternyata begitu banyak dari jemaat itu yang hidup dalam kuasa kegelapan. Saya datang ke rumah seorang kunci. Dan saya mau pinjam motornya karena terlalu jauh, saya pinjam motor pak ya. Tiba-tiba ada anaknya yang melihat saya dengan matanya begitu nyalang mempelototi saya. Lalu saya bilang, halo, halo. Dia terus pelototi. Bapak itu mulai merasa tidak nyaman ada saya di situ. Lalu saya bilang, halo, saya Ria. Saya bilang sama anaknya. Lalu dia tangannya begini. Tapi masih melototi saya terus. Wah saya pikir ini ada apa ini? Lalu ayahnya cerita, ini orang gereja cerita. Wah, anaknya didukuni dengan berapa? Dengan dukun-dukun yang paling ahli. Lalu bapak apa yang bapak lakukan? Ya sudah 1-2 bulan didukuni, apa yang bapak lakukan? Saya kata, kami pergi lagi ke dukun yang lain yang lebih hebat daripada orang yang mendukuni anak saya. Bapak ibu, disinilah pemahaman akan Allah sangat penting untuk membangun iman kita. Supaya iman bukan berdasarkan kondisi. Tapi iman berdasarkan pengenalan akan Allah. Membuat kita akan tetap berdiri tegak. Menyembah Tuhan. Datang ibadah. Saat teduh jalan terus. Pujian tetap dinaikkan. Melayani tidak pernah putus semangat. Walaupun orang lain bisa putus semangat. Karena apa? Iman kepada Allah. Pengenalan yang pada Allah yang benar. Akan menolong kita justru makin kuat di dalam dia. Dia dapat mendemonstrasikan kasihnya. Kuasanya yang besar itu. Gus Dur juga pernah bilang, orang Kristen itu jangan dianiaya. Ya? Orang yang bukan agama Kristen enggak ngerti, sukanya menganiaya orang Kristen. Gus Dur bilang, kalau Anda baca sejarah gereja, Gus Dur baca sejarah gereja, saudara. Dari abad pertama, bahwa dia memperhatikan, gereja makin dibasmi, makin merambat, makin kuat. Disitulah keunikan iman kekristenan. Emas yang makin dibakar, maka dia makin murni. Tapi kata Gus Dur begini, kalau mau menghancurkan orang Kristen, berikan kenikmatan. Ya, terlalu banyak berkat, hati pada berkat bukan lagi pada pemberi berkat bisa berbahaya. Ya. Nah, sehingga kalau kita mempunyai pengenalan seperti ini, maka saat kita lagi sakit, lagi lemah, lagi tidak berdaya, tidak ingin memuji Tuhan. Benar, kadang-kadang ada hati rasa tidak ingin memuji Tuhan. Just be there. Di sanalah dan katakan engkau Maha Kudus. Sekalipun aku gak bisa nyanyi, aku tetap ingin menyembah engkau Tuhan. Itu kata pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku ialah Tuhan. Ini poin yang sangat luar biasa. Sehingga mari kita bangun satu kehidupan yang selalu rindu untuk mengenal Dia dalam hidup kita. Ini juga dipraktekkan oleh Paulus kalau kita membaca Filipi pasal 3 nanti di rumah. Bahwa Paulus berkata, pada waktu aku makin mengenal Dia, maka segala sesuatu ku anggap sampah. Betul? Dengan kata lain, kalau kita makin kenal Dia, Dia akan makin kelihatan lebih mulia. Bukan karena Dia jadi lebih mulia, tetapi kita makin dibukakan. Betapa mulianya, agungnya, sehingga kita harus menyembah Dia yang Maha Kudus itu. A.W. Tozer, salah satu teolog yang menuliskan buku tentang kemahakudusan Allah. Dia berkata, semakin kita menyembah Allah, kita akan makin mengasihi Allah di dalam hidup kita. Maka Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarkan hidup kita dibangun. Kalau kita tidak membangun hidup makin mengenal Allah, maka yang lain lebih indah, lama-lama Allahnya bisa ditinggalkan. Itu yang sekarang terjadi di Eropa. Bahwa dari secara khusus Inggris, dari 70% orang yang namanya Kristen, tetapi teman-teman kami dari OMF mengadakan analisa, hanya 10% yang real Christian. Dan tahun 2025-2050, Eropa akan menjadi negara paling ateis di dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena berkat menyilaukan mereka dan merasa merekalah Tuhan. Tidak lagi memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, kalau yang di gereja isinya, saudara, itu semua umur 60 tahun ke atas. Jadi itu kalau dibilang di satu gereja usia indah. Ya. Kalau ke gereja, ini saya umur setengah abad. Saya orang paling muda di gereja. Bayangkan kalau ketemu pasti good morning yang begitu semua. Tidak ada lagi orang muda. Hanya di beberapa gereja tertentu. Jadi saudara, sekali lagi saya terus-menerus berpikir buat diri saya dan buat kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita seperti Paulus berlari-lari, mengejar, mengenal Allah. Supaya dalam pengenalan itu kita akan makin seperti Paulus. Menganggap Dia jauh lebih mulia dan yang lain itu sampah, saudara. Maka pada waktu kita masuk kepada pengenalan yang seperti ini, kita akan terus beribadah kepada Dia. Kita akan terus setia mengikut Dia, sekalipun ada berbagai-bagai hal melucuti hidup kita. Karena Dia tetap adalah Tuhan yang hidup itu. Yang kedua, kita masuk di dalam dasar aspek kekudusan ini. Yang kedua, berbicara tentang kekudusan Allah ini memberikan satu pemahaman yang begitu mendalam, yaitu berbicara tentang karakter Allah. Berbicara tentang etika yang keluar daripada kekudusan Allah. Bahwa Dia adalah kudus, atributnya dan menjadi standar daripada semua yang namanya kekudusan. Kata kudus di sini bukan lagi berarti Dia hanya terpisah, tapi Dia Allah satu-satunya yang di dalam dirinya tidak ada dosa, kesalahan, kejahatan. Dan yang dibenci oleh kekudusan Allah adalah dosa. Dengan kata lain, saya mempelajari satu kalimat penting bahwa Allah tidak dapat kompromi terhadap dosa manusia. Itu sebabnya setiap manusia pada waktu mau bertemu Allah tidak akan berani lagi. Dulu Adam begitu senang berjalan-jalan dengan Tuhan, dengan Hawa berkomunikasi. Tapi begitu pasal 3 jatuh di dalam dosa, mereka ketakutan lari. Saudara-saudara, begitu juga Yesaya pada waktu melihat kekudusan Allah. Celakalah aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis dan aku najis bibir. Begitu juga dengan Petrus pada waktu dikatakan oleh Tuhan, lemparkan jalamu ke sebelah kanan waktu ikan banyak datang. Dia langsung merasa begitu takutnya dengan Tuhan. Padahal biasa dia bergaul, tapi dia berkata kepada Tuhan, oh pergilah daripadaku. Ya, Lukas pasal 5. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan. Dan menyadari dirinya pribadi yang berdosa. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, makin hari hidupnya akan makin mengalami sensitif terhadap dosa. Ada orang tanya sama saya, kenapa dulu waktu belum terima Tuhan, kita gak terlalu pusing masalah dosa, gak dosa. Tapi sekarang setelah makin kenal Tuhan kok kayaknya berdosa terus. Begitu ya, dia berkata, saya bilang bukan masalahnya dosa kita tetap, mamanya dari dulu kita berdosa, sekarang juga mungkin kita berdosa. Tetapi permasalahan terbesar adalah pada masa lalu kita buta secara rohani. Sehingga ini Efesus pasal 2 ya. Kita itu buta secara rohani, mati oleh pelanggaran dosa, sehingga kita tidak bisa membedakan dosa atau tidak dosa. Orang ngomong kotor, kita ikut ngomong kotor. Orang mengakukan dosa, kita ikut berjudi, ikut melakukan berjudi, begitu. Tapi pada waktu kita mengenal Tuhan, ada satu perubahan terjadi. Waktu dulu suka ngomongin orang, sekarang ngomongin orang jantungnya deg-degan. Dulu bohong 1000 kali, sekarang bohong 1 kali jantungnya tidak tenang. Saya tanya, apakah kalau engkau dan saya berdosa, kita tenang-tenang saja? Ya. Ini ada bedanya. Makanya para koruptor itu, saudara, ya, gampang sekali untuk terus mengatakan tidak, tidak, tidak. Karena apa? Karena kebutaannya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, maka kekudusan Allah itulah, waktu kita makin bersekutu dengan Dia, kita makin diberi kepekaan terhadap dosa kita. Sehingga semakin hari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih, pada waktu saya sebelum dipanggil jadi hamba Tuhan, ini saya sebenarnya gak pernah bermimpi bercita-cita jadi hamba Tuhan ya. Saya ini seorang sosial politik sebenarnya. Tetapi Tuhan manggil saya, nah saya bekerja di satu perusahaan swasta. Di mana di perusahaan itu, waduh, saya masuk di dalam satu kantor yang orang kalau sudah berbohong sekali, maka sepanjang hari itu dia akan berbohong. Ini perusahaan swasta yang menarik sekali, menjual satu produk yang kalau sudah berbohong kepada klien, maka sepanjang ketemu klien itu akan berbohong terus. Nah kadang-kadang kami pergi berdua, lalu kalau dia sudah mulai berbohong, saya diam sepanjang. Saya cuma, karena dia sudah bohong. Saya bergumul sekali bagaimana supaya tidak ikut berbohong. Tidak gampang. Nah satu hari saya hampir kejebak juga, bahkan mungkin sudah jatuh kejebak. Karena selalu ada promo-promo yang begitu menyilaukan mata kalau sedang bekerja. Dan biasanya perusahaan swasta sering begitu ya, membuat kita berkilau-kilauan akan mendapat bonus tinggi, maka kita bersedia untuk bekerja apapun saja. Satu hari semua sudah tanda tangan dalam satu proyek, tinggal saya satu-satunya yang belum tanda tangan. Lalu bos saya seperti ngemis-ngemis dan yang lain udah matanya melihat saya semua. Dan bilang, Ria, ini si gadis jujur ya. Selalu saya dikatain, jadi yang jujur itu dikatain di perusahaan. Ini si gadis jujur satu susah benar dibujuk begitu ya. Lalu mereka membujuk, terus membujuk. Lama-lama saya gak tahan juga ya. Akhirnya saya ikut tanda tangan, saudara. Wah seneng sekali mereka saya bisa tanda tangan. Tapi begitu saya selesai tanda tangan, jantung saya mulai rasa tak-tuk-tak-tuk. Saya gak sejahtera. Saya masuk ke dalam kamar mandi di kantor saya. Saya berdoa, Tuhan ampuni, sudah berdosa. Tetapi sudah sepanjang sampai pulang ke rumah terus tidur, gak bisa tidur terus. Dan saya bilang, Tuhan ampuni saya, besok saya batalin ya tanda tangan saya. Kalaupun saya harus diusir, Tuhan tolong saya. Maka besok paginya saya berkata kepada bos saya, maaf saya harus mencoret tanda tangan saya. Waduh, mulutnya gini, apalagi dia perempuan lagi ya. Begitu ya, saya pikir ya itulah kesalahan saya, biarinlah dimarahin. Saya tinggal tunggu kalimatnya mengatakan yes, keluar gitu ya. Tapi saudaraku, mulut itu tidak berkata demikian. Bahkan setelah kejadian itu, setiap kali bos saya pergi keluar kota, keluar negeri, orang yang dipercaya itu justru si Ria gadis jujur itu. Karena apa? Dia tahu seluruh stafnya pembohong. Kalau kita mengerti, waktu dikatakan kudus, kudus, kudus engkau, maka waktu kita mengenal Dia, membuat kita tidak bisa tahan hidup di dalam dosa. Dosa itu menjijikkan hati Tuhan. Dosa itu melukai Tuhan. Dosa itu menyakiti hati Tuhan. Setiap kali saya membaca di mana Israel berzina kepada Tuhan, Tuhan berkata dia menyesal karena mereka menyakiti hati Tuhan. Maka seringkali saya sekarang kalau bernyanyi, singing I love you Lord, tapi berdosa terus, bohong. Cinta tapi berdosa terus, cinta melawan terus. Kalau kita benar mengenal Tuhan, kita enggak akan tinggal tahan di dalam dosa. Maka kalau kita kenal Tuhan, kita tidak mungkin hidup di dalam kegelapan. Berbuat korupsi, berbuat perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau kita benar-benar makin hari, makin mengenal Allah, maka kita makin mengejar, kata Paulus. Kejarlah kekudusan. Tidak mudah memang. Tetapi Bapak Ibu, saya mau memberikan satu kunci yang paling penting. Mari kita buka. Kita baru saja merayakan hari kebangkitan Kristus ya. 1 Korintus 15, sedikit saya ke sana. Karena saya mau belajar doktrin tapi implikasi jelas. Supaya tidak hanya kebesaran doktrin. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ada satu kata kunci yang luar biasa yang orang Kristen harus tahu. Tolong saya diperingati juga kalau waktunya mau habis ya. Maaf saya enggak bawa jam. Inikah 8 menit lagi? Saya harus lebih cepat berarti. Ya, maafkan saya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 itu ada satu janji Tuhan yang luar biasa di sana, yaitu berbicara tentang kebangkitan Kristus ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini setelah dia jelaskan tentang Allah yang hidup, yang bangkit, dan kita kan dibangkitkan, lalu dia mengambil doksologi kesimpulannya. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Nah kata ini telah memberikan, ini kalau buat kita bahasa Indonesia adalah masa lampau, betul? Sudah terjadi, betul? Ya. Di dalam bahasa Inggris dipakai katanya present tense, gives. Father gives victory. Allah itu dipakai present tense, yaitu tiap-tiap waktu memberi kemenangan. Nah yang menarik dalam bahasa Yunani. Ya, dulu saya paling malas kalau sekolah teologi belajar bahasa Yunani. Tapi setelah mengerti betapa indahnya, mau gak mau belajar terus. Ya saudara. Kata ini dipakai kalimatnya, tensisnya sangat indah sekali. Dipakainya begini, bahwa kalimat ini artinya Tuhan telah memberikan kemenangan. Apa yang terjadi dalam kemenangan kebangkitan Kristus pada masa yang lampau, maka kuasa kebangkitan yang sama itu akan terus dan terus dan terus dan terus dan terus memberikan kepada kita kemenangan sampai misi Allah berakhir. Dahsyat sekali. Jadi kepada kita dikaruniakan kuasa kebangkitan untuk memenangkan kita keluar dari dosa sekalipun. Maka seharusnya engkau dan saya tidak harus terus-menerus jatuh dalam dosa yang sama. Kalau jatuh, minta ampun, fight lagi begitu. Ya, perangi lagi. Lihat jalan-jalan yang membuat kita sering jatuh. Keluar dari jalan itu. Saya pun demikian. Saya belum 100% suci, belum. Disucikan oleh darah Yesus ya. Tapi pada waktu jatuh, fight, tidak berkata, kita sering bilang, aduh namanya juga manusia. Ya, suka begitu ya. Itu salah. Orang Kristen yang benar, yang mengalami kuasa kebangkitan, dia harus mengalami, dibangkit dengan kuasa kebangkitan, keluar dari dosanya. Tidak lagi berkanjang terus-menerus di dalam dosanya. Ini kalau kita berkata, kudus, kudus, kudus ya. Tidak hanya sekedar memuliakan dia yang kudus. Tapi kekudusan dia terpancar. Membuat kegelapan diri ini dikuduskan oleh Allah yang hidup. Nah tetapi di dalam bagian ini saya ingin mengakhirinya dengan lebih cepat lagi. Saya tidak sangka terlalu cepat saya, terlalu lama saya menjelaskan ini. Jadi etika yang menantang dari mengenal kekudusan Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah baik kepada orang Israel maupun kepada kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kalau kita otentik dalam kebenaran, maka itulah power buat kita bersaksi kepada orang lain tentang Allah yang hidup. Kalau kita juga korupsi, orang korupsi, apa orang bisa lihat sesuatu dalam diri kita? Tidak. Pada waktu berbicara ini pun saya selalu bergumul, karena saya juga sedang bergumul untuk terus menang daripada dosa. Tetapi justru saya menyadari, bahwa semakin kita mau menuju kepada Allah yang hidup itu, makin mengenal dia, mau bergumul, berjuang melawan dosa, maka there is a power inside us, di dalam diri kita. Power of God itu bekerja, membawa orang lain juga tidak bisa sembarangan untuk berbuat tidak benar. Nah, kekudusan itu standar Allah. Tetapi juga saudara, di dalam ini terpancar kebenaran Allah. Ini poinnya. Ya, kebenaran Allah. Orang suka bilang begini, ya bohong-bohong sedikit bolehlah. Ya, mana boleh? Karena standarnya salah. Standar adalah kebenaran. Jadi kalau kita memang benar-benar mau melakukan kekudusan Allah, mau hidup dalam kekudusan Allah, adalah kita mau taat kepada kebenaran. Bukan standar orang lain. Standar orang lain, ya lampu merah, lampu hijau, semua orang jalan saja ya. Jakarta ini orang bukan buta huruf, buta warna. Ya, kalau huruf gak salah, tapi kalau warna coba. Ya saudara, begitu hijau ya jalan kenceng terus lihat kuning bukan tambah pelan, tambah kenceng. Merah bablas terus. Ya. Teman saya suka kena tangkap karena dia mau terlambat pelayanan, dia tancap. Saya bilang, hah. Kebenaran. Saya ikut-ikutan. Cuma satu kali. Biasanya saya belajar taat dari remaja, saya kena Kristus. Belajar taat pada lalu lintas. Satu hari memang tinggal satu menit lagi mau sampai di Perkantas. Waktu itu ya saya mau khotbah di Perkantas. Itu di Juanda, saudara. Jadi biasanya, saudara, di lampu merah itu sepanjang saya pergi ke Perkantas selama 10-20 tahun tidak pernah ada polisi di lampu merah situ, saudara. Yang di dekat ke arah restoran Padang mau ke arah Masjid Istiqlal. Tapi hari itu sudah tinggal satu menit lagi mau sampai karena mau khotbah. Saya lihat kuning, saya tambah tancap. Tapi tidak sempat lalu tiba-tiba merah. Maka saya juga mengerem juga gak bisa seketika, saudara. Maka kebablasan saya lewat. Tiba-tiba, prit! Loh, kok bisa ada polisi? Bisa-bisa 20 tahun gak ada polisi. Kok bisa ada polisi saat itu? Ini menarik sekali. Dan saya bilang, maaf pak, kebablasan. Ya saudara, saya didenda. Tapi saya bersyukur. Karena Ibrani 12 ayat 5 berkata apa? Kalau kita anak Allah, kita akan ditegur. Kalau bukan anak, tidak akan ditegur. Saya memang bersalah minta ampun, tapi di satu sisi saya bersyukur. Saya anak Tuhan. Orang lain mungkin tidak tegur. Jadi jangan senang kalau gak ditegur. Anda harus tanda tanya, am I God's son or not? Kalau kita anak Allah, ketidakbenaran kita justru akan diperingati oleh dia. Membuat kita tidak terus-menerus berada di dalamnya. Jadi kebenaran Allah itu menjadi standar daripada moral kita berbisnis, moral kita berumah tangga, moral kita bergaul dan di dalam segala hal. Yang paling terakhir ini berbicara tentang keadilan Allah. The justice of God. Bahwa justru dalam kekudusan itu Allah dengan tegas yang tidak berkenan mengikuti kebenaran maka akan dihukum oleh Allah. Tetapi di dalam kekudusan Allah tadi saya katakan, muncul disitulah kasih Allah yang luar biasa. Maka keadilan dan kasih Allah itu justru terpancar di atas kayu salib. Bahwa semua yang berdosa harus dihukum, betul? Maka Kristus harus mati. Supaya kematian atau murka Allah yang harusnya terjatuh kepada engkau dan saya, itu boleh tetap berjalan tetapi di dalam diri Kristus. Disitulah keadilan akan tetap ditegakkan dan kasih Allah ditegakkan. Pada waktu kita minta ampun menerima Yesus, disitu juga kita dibenarkan. Jadi pengadilan berjalan, keadilan Allah berjalan. Tapi seringkali kita melihat apa? Orang yang salah gak diadili sama Tuhan, benar gak? Malah teman saya kemarin baru BB, enak banget ya si Nunung. Nunung ya. Membawa sekian miliar, hukumannya berapa? 2,5 tahun plus 150 juta. Terus saya jawab lagi di situ saya bilang, emang lu mau kayak dia? Gitu ya. Sepertinya hukum tidak berjalan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu Mazmur 73 juga bukankah? Ya dia bilang, orang yang makin gak ikut Tuhan perutnya makin gendut, makin kaya, makin hebat. Sementara aku kok makin gak mudah menjaga hatiku suci. Tapi kata waktu dia masuk ke dalam tempat ibadah bait Allah, dia bilang, orang itu seperti sedang menginjak kulit pisang, gitu ya. Sebentar lagi tergelincir. Ada waktunya. Jadi inilah zaman anugerah. Pengampunan masih terjadi. Ini sebabnya bahwa misi kita harus bekerja, memberitakan Injil kepada banyak jiwa, supaya di dalam masa anugerah masih ada pengampunan. Karena pada waktu Kristus datang, di sanalah keadilan sepenuh-penuhnya, murka Allah sepenuh-penuhnya akan terjadi pada orang yang tidak mau percaya pada Kristus. Dan itu mengerikan luar biasa. Tapi di dalam keadilan Allah, the justice of God itu, Allah membela yang tidak mengalami keadilan, saudara-saudara. Maksudnya apa? Allah lah yang membela orang yang banyak mengalami ketidakadilan. Si miskin. Kenapa orang makin lama, ya Indonesia ini nampak kaya tapi makin lama makin miskin. Orang Papua sana, saudara, kayanya sebenarnya tanahnya luar biasa, saudara. Saya berulang-ulang ke Papua lihat emas-emas yang luar biasa itu kalau di Freeport, saudara, diinjak-injak itu. Sekarang ketemu bukan lagi hanya emas. Apa? Uranium. Wow. Tapi karena masyarakatnya uneducated, kurang berpendidikan. Jadi yang berpendidikan makin tinggi. Sebenarnya kemiskinan makin besar di Indonesia karena kerakusan semakin besar. Bukan hartanya yang kurang. Oleh karena itu, orang yang mengerti keadilan Allah, dia akan menaruh hati menolong mereka yang tidak mengalami keadilan. Saya bilang itu para advokat-advokat yang orang, maaf, banyak kan orang Batak itu ya, harus bertobat. Bukan karena uang emas berlian membuat mereka membela, tapi harusnya keadilan berjalan. Tetapi juga engkau dan saya sebagai jemaat Tuhan, bahwa kalau kita mengerti ada kemiskinan yang paling melarat, ada keberadaan yang tidak adil, ada keberadaan-keberadaan yang sangat mengenaskan di Indonesia ini, harusnya orang gereja tidak tinggal diam. Saya diizinkan kan boleh 2 menit saja menambah ya, saya hanya minta tolong diputar klips ini. Saya ingin menyaksikan gereja yang sedang kita terus dorong dan kita berharap mendorong banyak gereja-gereja di Jakarta menunjukkan keadilan. Karena Mika 6 ayat 8 berkata, apa yang dikehendaki Allah? To do justice, to love mercy, and to walk humbly before the Lord. Melakukan keadilan, menunjukkan kemurahan, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ini salah satu gereja yang sudah mengambil satu sikap, bahwa gereja bukan untuk diri sendiri. Gereja hadir untuk jadi berkat buat masyarakat. Silakan saja langsung diputar. Di situ adalah di mana gereja ini di daerah Pluit sana, gereja ini mengambil keputusan sejak tahun lalu 5 November, mengambil keputusan Natal bukan untuk kalangan sendiri. Natal untuk masyarakat. Maka kita lihat di situ ada 2.000 jemaat di sana, tapi 150 orang mengambil keputusan membuat satu kegiatan yang besar sekali ya di satu tempat kira-kira setengah jam daripada gereja, yaitu ke tempat kumuh yang luar biasa. Ini daerah 40 tahun terus berada dalam kegelapan dan mereka tinggal di kali-kali yang hitam, tempat limbah daripada pabrik-pabrik yang tidak punya etika buang semua ke sana. Mereka ini satu keluarga isinya 3-9 anak. Rumahnya kecil-kecil dan juga mereka ini orang-orang yang banyak sekali tidak mengalami pendidikan dan sebagainya. Inilah mereka. Jadi anaknya ratusan di sana. Nah gereja ini majelisnya ya. Datang ke gereja ini semua membawa cat hijau, cat biru. Mengecat 150 rumah orang miskin di sana. Dan semua turun. Remaja, pemuda, orang tua, nenek-nenek ada. Ya, majelis, konglomerat ada di sana. Profesional, hamba Tuhan. Semua turun kepada tempat ini. Dan mereka melakukan pelayanan ini. Coba perhatikan itu kali yang tadinya kotor sebelah kiri. Sekarang dibersihkan bersama masyarakat. Di anak-anak remaja pemuda dengan masyarakat membetulkan berbagai-bagai jalan. Jalannya itu saudara, minta maaf itu becek dan penuh cacing-cacing luar biasa. Bahkan sering ditemukan ular python yang 5-8 meter. Ya, jadi saudara tempat ini menjijikkan dan mengerikan karena dulu dekat tempat pemotongan babi begitu kira-kira ya. Jadi kalau kita melihat rumah ini diisinya hanya, ini timbul namanya 5-8 orang. Hanya kecil-kecil saja. Jadi semua ibu-ibu kumpul dengan ibu-ibu desa masak pada siang hari. Bapak-bapak bekerja, anak-anak remaja bekerja, semua masyarakat bekerja dan membuat makan siang bersama ibu-ibu kampung itu. Lalu inilah peristiwa pertama orang-orang miskin makan dengan orang gereja. Orang kaya, orang pintar dengan orang-orang. Karena apa? Orang miskin pun diciptakan mulia segambar dengan Allah. sehingga mencintai mereka, datang ke tempat ini bukan hanya satu kali, terus berbulan-bulan. Kemarin baru saja kita pertemuan dengan para RT, RW, kita kerja bersama-sama dengan mereka, dan ini semua jalan sudah diaspal ratusan meter bersama masyarakat, dibangun pagar-pagar supaya air dari limbah itu tidak sampahnya masuk ke dalam rumah, dan rumah-rumah yang sudah isinya anaknya 8 atau 9 sudah reot itu dibangun kembali bersama dengan masyarakat. Lalu juga akhirnya dibangunlah di sana satu tempat transformasi. Nah, ini namanya integral mission. Saya sedang terus berbicarakan hal ini. Di mana kita mendemonstrasikan kasih Allah dan memproklamasikan kasih Allah. Kalau suruh bicara Injil kan banyak dilarang. Saya tanya, demonstrasi kasih Allah dilarang enggak? Enggak ada yang bisa larang. Di sini kita mendemonstrasikan Injil Allah secara perbuatan. Ini nenek-nenek ada, ya. Ini bapak majelis ini enggak pernah, nah, maka banyak luka mereka karena apa? Enggak pernah bangun rumah sendiri juga, ya. Paling panggil tukang mereka karena orang-orang termasuk gereja kaya, tetapi mereka mau menyerahkan tenaga mereka, dana mereka, pikiran mereka, profesi mereka ke tempat ini. Kita kerjasama dengan beberapa pelayanan, 502 Ikan, Indonesian Care dan sebagainya dengan sebagainya. Maka saudara-saudara, dibangunlah sekarang tempat yang namanya Life Center. Itu tempat transformasi. Transformasi pendidikan, sosial, rohani, kesehatan dan semuanya dipinjam 12 tahun. Saya ingin tutup dengan satu hal. Tadi Cik Timbul ada. Nah, Cik Timbul itu adalah orang yang punya tanah sedikit, punya rumah kecil. Kita cari tanah. Kita tanya, Cik Timbul boleh enggak tanahnya dijual? Dia bilang, enggak. Orang mau beli tanah ini kami enggak jual. Terus dia bilang, untuk apa kalian? Kita bilang, itu nanti akan tempat di mana akan ada prateka, TK, bimbel, akan ada orang-orang medis dari gereja, para dokter akan melakukan 500-an lebih pelayanan pada masyarakat. Begitu juga penolongan kepada para ibu-ibu diberikan penyuluhan, bapak-bapak, dan semua IT komputer supaya remaja pemuda bisa punya pekerjaan. Di situ juga bisa Bible study bersama dan sebagainya. Saudara, apa yang terjadi? Si Cik Timbul ini ternyata orang Kristen. Dia bilang begini, saudara, kaget sekali kita. Dia bilang, mulai hari ini saya tidak akan jual tanah ini. Tapi mulai hari ini saya persembahkan pada Kristus. Dan kalau masih kurang, katanya, rumahnya cuma kecil, saudara, dari sini ke ujung situ. Dia bilang, kalau masih kurang, potong setengah lagi. Aku persembahkan. Ini seperti si janda dengan 2 koin. Dan sekarang sudah berdiri Life Center, 12 tahun dipinjam untuk terjadi seluruh transformasi untuk daerah ini. Nah, saudara, kemarin semua Pak RT, Pak RW, masyarakat kumpul semua. Mereka ada yang pada menangis berkata, 40 tahun kami tinggal di sini. Hari-hari yang setelah kalian datang, kami bisa mengerti bahwa benar ada yang peduli. Waktu saya berdoa tuh, saudara, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kan saya selalu berkata, mari kita doa tapi tetap menurut kepercayaan masing-masing, ya. Karena kita mesti hati-hati. Lalu saya berkata, Tuhan, terima kasih segala yang baik datangnya dari Tuhan bagi masyarakat Mangga Ubi. Tiba-tiba mereka yang di samping saya ini, masyarakat ini, begini, amin. Saya lagi berdoa kaget, saudara, belum pernah terjadi dalam hidup saya. Terus saya bilang lagi begini, Tuhan terima kasih karena Engkau mengasihi masyarakat di sini. Amin, kata mereka di sana. Kalau mereka bukan mengenal, mengalami kasih Tuhan, tidak mungkin mereka mengamini. Dan biarlah pada waktunya, 12 tahun ini kami berharap dari sana, banyak terjadi transformasi, banyak orang diubahkan dan mengenal kasih Tuhan dan nama Tuhan yang muliakan. Inilah kekudusan Allah. Jelas kita worship God, mengutamakan Dia, mengenal Dia. Kita hidup mengejar kekudusan dan kita melakukan keadilan dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya kami diberikan hati makin mengenal Tuhan. Sehingga iman berdiri atas dasar kebenaran akan Engkau. Dan tidak mudah diombang-ambingkan. Kami tetap menyembah Tuhan. Ikut Tuhan dengan setia. Bertumbuh. Dan Tuhan tolong. Supaya kami makin jijik terhadap dosa. Dan makin mencintai kekudusan. Dan kami berdoa. Supaya kami boleh menjalankan keadilan Tuhan di tengah masyarakat. Membela yang lemah, membela yang mengalami ketidakadilan, membela yang banyak berteriak dalam kesengsaraan. Berkati gereja, jemaat Ikonia, berkati para hamba Tuhan, majelis dan semua jemaat-Mu. Terpuji Engkau dalam Kristus kami berdoa. Amin.